Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki, atau masih dalam pembahasan hadis yang ke-19 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kemudian beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billahi. Dan jika engkau memohon pertolongan, memohonlah pertolongan kepada Allah. Hadza muntaza'un min qawlihi ta'ala. Ya, dan ini itu maknanya diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Fa inna su'ala lillahi huwa du'auhu. Ya, karena memohon kepada Allah itu sejatinya adalah berdoa kepada Allah. Warraghbatu ilaihi dan berharap kepada Allah. Wad du'au huwal ibadatu. Ya, dan doa itu sejatinya adalah berupa atau suatu ibadah. Kita lihat catatan kaki. Ya, ad-du'a'u huwal ibadatu itu adalah hadza lafdhu haditsin nabawiyyin. Ini merupakan lafaz yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan selain beliau berdua. Wa qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Ya, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran yang digunakan untuk mencatat takdir. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan jaffal qalamu bima huwa kainun. Ya, pena telah kering dengan ya menuliskan apa-apa yang akan terjadi. Huwa kinayatun an taqattumi kitabatil maqadiri kulliha. Ya, ini merupakan ya ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ya penulisan takdir-takdir keseluruhannya itu sudah berlalu. Wal faraghi minha min amadin ba'idin. Ya, dan telah ada rentang waktu yang sangat lama ya antara waktu itu dengan waktu pengucapan, ya artinya sudah sangat lama sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal kitaba idza furigha min kitabatihi, ya karena yang namanya buku jika telah ya lama berlalu sejak masa penulisannya, wa tala ahduhu, ya dan ya waktu rentang waktunya itu sudah panjang. Faqad rufi'at anhul aqlamu. Ya maka ya pasti pada saat itu pena itu sudah diangkat. Wa jaffatil aqlamul lati kutiba biha min midadiha. Ya dan ya tinta yang digunakan untuk menulis pun telah kering. Ya, dan tinta yang di atas buku pun juga telah kering, ya, wajafatis sahifatul lati kutiba fiha bil midadil maktubi bihi fiha. Ya. Ya, atau kita ulangi tadi wajafatil aqlamul lati kutiba biha min midadiha. Ya, berarti tinta yang ada di pena yang telah diangkat itu sudah kering. Dan wajafatis sahifatul lati kutiba fiha bil midadil maktubi bihi fiha. Dan juga telah kering juga ya tinta yang tertulis di atas buku tersebut. Wa hadza min ahsanil kinayati. Ya, dan ini merupakan ya perumpamaan yang paling indah. Wa ablaghiha, ya, dan juga yang paling baligh, ya, yang paling mendalam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihillahu. Seandainya ya seluruh makhluk itu bersatu ingin memberikan manfaat kepadamu ya dengan apa yang ya lam yaqdihillahu, dengan apa yang Allah tidak tetapkan. Maka lam yaqdiru alaihi, ya, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhullahu alaika, ya, dan jika mereka semua bersatu ingin ya memudaratkanmu, mencelakaimu dengan apa yang tidak Allah tetapkan, ya, lam yaqdiru alaihi, ya, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Kita lihat catatan kaki. Hadihi riwayatul imami Ahmad. Ya, ini merupakan riwayat dari al-imam Ahmad. Wa riwayatu at-tirmidhi bil makna, dan riwayat at-tirmidhi secara makna. Ya. Kemudian al-muradu, yang dimaksud di sini annama yusibul 'abda fi dunyahu mimma yadurruhu, ya, bahwa apa-apa saja yang menimpa seorang hamba yang itu membahayakannya, au yanfa'uhu, atau juga bermanfaat baginya, fakulluhu muqaddarun 'alaihi, maka itu semua sebetulnya telah ditakdirkan untuknya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 51. Wa qauluhu, ya, wa qauluhu, ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ya, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi, dan juga tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum ya nabra'aha, kami menciptakannya. Dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian wa qauluhu, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Ya, katakanlah sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang yang telah ditakdirkan untuk mati terbunuh, yaitu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 154. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Ya. Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Ya, ketahuilah bahwa di dalam ya sabar, di dalam kesabaran, sabar terhadap apa yang engkau tidak sukai, itu khairan katsiran, terdapat kebaikan yang banyak. Kita lihat catatan kaki. Hadhihi aidon riwayatul imami Ahmada. Ya, ini juga merupakan riwayat dari al-imam Ahmad. Walam tarid hadhihi ziyadatu fi riwayati Tirmidhi. Ya, dan riwayat ini itu tidak terdapat, atau tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat At-Tirmidhi. Ya. Kemudian, kita kembali ke atas. Yakni, yang dimaksudkan di sini, annama asabal abda minal masaibil mu'limati, ya, al-maktubati alaihi, ya, bahwa apa-apa yang menimpa hamba, ya, baik itu berupa musibah-musibah yang menyakitkan, yang telah ditakdirkan untuknya, idza sabara alaiha, ya, dan jika dia bersabar untuknya, kana lahu fis sabri khairun katsirun, maka baginya di dalam kesabaran tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Kemudian walil mu'minina bil qada'i wal qadari fil masaibi darajatani. Dan orang yang beriman itu dalam menghadapi ya qada, ya, dan qadar, dalam menghadapi musibah, ya. Jadi bagi orang beriman ketika menghadapi qada dan qadar dalam musibah itu ada dua tingkatan. Ihdahuma, yang pertama, an yardha bidzalika, yaitu ridha dengan musibah yang dia dapatkan. Wa hadhihi darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Dan ini merupakan tingkatan yang ya paling tinggi, ya, paling mulia. Qala jalla jalaluhu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Ya. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah itu mengetahui, ya, maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ayat 11, ya. Qala Al-Qamatu, ya, Al-Qamah, ya, beliau berkata, hiyal musibatu tusibur rajula. Ya, itu maksudnya adalah ya musibah yang menimpa seseorang. Faya'lamu annaha min indillahi. Ya. Dan seseorang tersebut mengetahui bahwa musibah tersebut berasal dari ya sisi Allah. Dari sisi Allah. Wa yusallimu laha wa yardha. Ya, namun dia tetap berserah diri dan juga ridha atas musibah tersebut. Wa qala Abu Darda'i, ya, Abu Darda, beliau berkata, innallaha idza qada qada'an ahabba an yurdha bihi. Ya, sesungguhnya jika Allah memberikan ketetapan terhadap sesuatu, ya, maka Allah ya suka jika ya ketetapan tersebut diterima dengan keridhaan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, asbahtu wa mali sururun illa fi mawadhi'il qada'i wal qadari. Ya, pada saat saya menjumpai pagi hari, ya, aku tidaklah bergembira, ya, melainkan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan oleh qada dan qadar. Ya, atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman wasala ila hadhihi darajati, maka barang siapa yang ya sampai pada derajat ini, kana aisyuhu kulluhu fi na'imin wa sururin, maka ya seluruh kehidupannya itu ada dalam kenikmatan dan juga kegembiraan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang saleh, ya baik itu dari golongan laki-laki maupun wanita dan juga dalam keadaan beriman, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, atau lebih baik. Qala ba'du salafi, ya sebagian dari ya salafus salih, ya orang terdahulu yang salih, ya berkata al-hayatu thayyibatu, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, hiyar ridha wal qana'atu, yaitu perasaan ridho dan juga qona'ah. Ya, yaitu ridho dengan apa-apa yang Allah berikan, ya, tanpa memperdulikan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Wa ahlur ridho tarotan yulahiduna hikmatal mubtala. Ya, orang yang ya ridho itu terkadang dapat mengambil hikmah, ya, yang terdapat pada atau mubtali, ya. Wa ahlur ridha taratan yulahiduna hikmatal mubtali. Orang yang ridha itu terkadang itu mampu untuk mengambil hikmah yang dimaksudkan oleh zat yang memberikan ujian. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa khiratahu li'abadihi fil bala'i. Ya, dan juga dapat melihat atau mengetahui yang terbaik bagi hambanya dalam musibah tersebut. Kemudian, wa annahu ghairu muttahamin fi qada'ihi. Ya, dan juga dia itu tidak ya berburuk sangka ya kepada Allah ya, ketika menerima qada tersebut. Wa taratan yulahiduna thawabar ridha bil qada'i. Dan terkadang mereka itu dapat mencari pahala ya karena mereka ridha dengan qada. Fayansihim. Ya, dan maka mereka lupa alamil maqdiyi bihi, oh, maaf ini isim ya, fayansihim alamal maqdiyi bihi, ya alamun, fayansihim alamal maqdiyi bihi, dan mereka juga melupakan ya sakitnya ya hal yang ditakdirkan kepada mereka, ya sakitnya musibah yang mereka dapatkan. Wa taratan yulahiduna 'azmatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu. Ya, dan terkadang ya mereka itu justru fokusnya itu kepada keagungan zat yang memberikan ujian, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa jalalahu. Ya, dan juga keagungannya. Wa kamalahu, dan juga kesempurnaan Allah. Fayastaghriquna fi mushahadati dhalika. Ya. Maka mereka menjadi ya sibuk dengan itu semua. hatta la yash'uruna bil alami. Ya, sampai mereka itu tidak yang merasakan sakit. Wa hadza yasilu ilaihi khawassu ahli al-ma'rifati wal mahabbati. Ya. Dan inilah atau yang bisa sampai kepada tingkatan ini, yang bisa sampai tingkat ini adalah orang yang sangat mengenal Allah ya, dan juga sangat mencintai Allah, ya ahlul ma'rifah dan ahlul mahabbah. Hatta rubbama taladzadzu bima asabahum. Ya, sampai-sampai ya mungkin mereka justru ya menikmati apa yang musibah yang menimpa mereka. Limulahadatihim ya sudurahu an habibihim. Ya, karena mereka ya mengetahui ya atau mereka ya mengetahui bahwa itu semua datangnya itu dari yang mereka cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tarajatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua, an yasbiru 'alal bala'i, yaitu bersabar terhadap ya ujian. Wa hadza liman lam yastati'ir ridha bil qada'i. Ini adalah untuk siapa saja yang tidak mampu untuk ridha dengan ya takdir. Ya, yang tidak mampu ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Farridha fadlun mandubun ilaihi mustahabbun. Ya. Maka ya karena ridha ini adalah keutamaan yang dianjurkan. Ya, dan sesuatu yang mustahab. Ya. Wasabru wajibun 'alal mu'mini hatmun. Dan kesabaran adalah sesuatu yang wajib untuk tiap orang yang beriman secara pasti. Ya. Kemudian qala al-Hasanu al-Hasan rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ar-ridha 'azizun." Ya, ridha adalah perkara yang mulia. Walakin as-sabra mu'awwalul mu'mini. Ya, kan tapi sabar merupakan sesuatu yang dapat ya, diperoleh oleh orang yang beriman. Ya. Wal farqu bainar ridha was-sabri, dan perbedaan antara ridha dan sabar. An-nas-sabra kafun nafsi wa habsuha anit tasakhuti inda wujudil alami. Yang namanya sabar adalah menahan diri. Ya. Dan juga ya memenjarakan diri ya dari ya kemarahan ya, misalnya ketika terjadi ya sesuatu yang menyakitkan. Wa tamanni zawali dzalika. Ya, dan juga berharap supaya musibah tersebut ya, segera hilang. Wa kaful jawarihi 'anil 'amali bimuqtadal jaza'i. Dan juga menahan ya anggota badan supaya tidak ya berbuat sesuatu yang melampiaskan penderitaan yang dia lakukan. War ridha, sedangkan ridha insyirahus sadri wa sa'atuhu bilqadai, yaitu ya berusaha untuk ya meluaskan dada dan juga melapangkannya dalam menerima qada, dalam menerima ketetapan Allah. Watarku tamanni zawali dzalikal mu'limi, tanpa berharap hilangnya hal yang menyakitkan tersebut. Wa in wajadal ihsasa bil alami, ya walaupun ia sebetulnya yang merasakan sakit yang ia dapatkan dari musibah tersebut. Lakinnar ridha yukhaffifuhu, akan tetapi ya, rasa ridha itu meringankan rasa sakit yang ia miliki. Ya. Lima yubashirul qalba min rauhil yaqini wal ma'rifati. Ya. Karena ya, hati itu telah disentuh oleh ya, keyakinan dan juga ya, pengenalannya kepada Allah. Wa idza qawiya ar-ridha faqad yazilul ihsala bil alami bil kulliyati kama sabaqa. Ya. Dan jika keridhaan itu telah begitu kuat, ya maka akan hilang ya seluruh rasa sakit tersebut secara keseluruhan. Ya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'al usri yusran. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Huwa muntaza'un min qawlihi ta'ala. Ya, maknanya ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, Allah ya, akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dalam surat At-Talaq ayat 7. Kemudian, wa min lata'ifi asrari qatiranil faraji bil karbi, ya wa min lata'ifi asrari qatiranil faraji bil karbi, ya di antara ya keindahan atau hikmah yang tersembunyi, ya di mana disandingkannya al faraji ya kelapangan dengan al karbi dengan kesempitan, wal yusri wal usri, dan juga didampingkannya kemudahan dengan kesulitan. Annal karba idashtadda wa azuma wa tanaha, ya karena yang namanya kesempitan itu ketika semakin berat dan juga semakin besar dan semakin mencapai puncaknya. Hasala lil abadil iyasu min kashfihi min jihadil makhluqina. Ya, maka akan ya muncul pada hamba ya. Ya, maka akan ya atau mudahnya berhenti ya. Hamba itu akan berhenti ya, berhenti untuk meminta dihapuskannya kesempitan itu kepada para makhluk. Wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahdahu. Ya, dan hikmahnya dia akan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa haqiqatu tawakkuli 'alallahi. Dan ini adalah hakikat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'dhamil asbabi allati tutlabu bihal hawaiju. Ya. Dan inilah yang merupakan ya sebab yang ya, sebab yang paling besar, ya, di mana permintaan atau permohonannya itu akan dikabulkan. Fa innallaha yakfi man tawakkala alaihi. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mencukupi siapa saja yang bertawakal kepada Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa man yatawakkal alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa aidan, ya dan juga hikmah yang lain, fa innal mu'mina idastabta'al faraja. Ya, jika seorang yang beriman itu merasa lapang, ya. Wa ayisa minhu, atau istabatu al-faroja, merasa bahwa ya orang yang beriman itu merasa bahwa ya, kelapangan yang diharapkan itu tidak datang-datang. Wa ayyisa minhu, ya, kemudian dia berputus asa dari harapan tersebut. Ba'da kathrati du'aihi wa tadarru'ihi, ya, setelah dia telah banyak ya, berdoa dan juga ya, menunduk, ya, memohon atau mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhhar alaihi atharul ijabati, ya, dan juga tidak nampak baginya tanda-tanda yang akan dikabulkannya doa tersebut. Raja'a ila nafsihi billa imati, ya, maka dia akan ya berbalik kepada jiwanya sendiri sambil mencela. Wa qala laha, dan dia berkata kepada jiwanya, dirinya, innama utitu min qibalika, sesungguhnya ya saya ditimpa musibah ini ya hanya karena engkau, ya wahai jiwa. Wa qibaliki, ya muannas, maaf, innama utitu min qibaliki, ya sesungguhnya saya diuji ini hanya karena ya engkau, karena jiwa engkau wahai jiwa. Walau kana fiki khairun la ujibtu, kalaulah di dalam pada engkau wahai jiwa ada kebaikan, maka ya doaku akan dikabulkan. Wa hadzal laumu ahabbu ilallahi min katsirin minat taati, ya, maka celaan yang seperti ini itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak ketaatan. Fa innahu yujibun kisarul abadi limaulahu, ya, karena ini membawa konsekuensi hamba untuk ya tunduk, untuk bersimpuh kepada maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tarafa lahu bi annahu ahlun lima nazala bihi minal bala'i, dan juga dia ya mengakui bahwa ya dia itu pantas ditimpa oleh musibah tersebut. Wa annahu laisa bi ahlin li ijabati du'ai, dan juga dia merasa bahwa dia itu bukanlah orang yang berhak untuk dikabulkan doanya. Falidzalika tusri'u ilaihi, ya, maka ketika itu hina izin, ya, maka oleh karena itu justru doanya itu akan cepat dikabulkan. Ya tusri'u ilaihi ijabatu du'ai, ya, oleh karena sikap tersebut, ya, pada saat itu ya akan cepat pengabulan doanya. Wa tafrijul karbi, ya, dan juga diangkatnya ya kesempitan yang ada pada dirinya. Fa innahu ta'ala indal munkasirati, ya, fa innahu ta'ala indal munkasirati qulubuhum min ajlihi, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang-orang yang ya bersimpuh, ya, hancur hatinya itu mengasihinya, ya. Kemudian ya kemudian di sini ditutup dengan syair, asa ma taro alla yadu ma wa antaro lahu farajan mimma alaha bihi dahru, ya. Saya berharap ya, apa yang kau hadapi, atau semoga apa yang kau hadapi itu tidak akan berlangsung terus-menerus, ya. Lahu farajan mimma alaha bihi dahru, ya, dan juga semoga akan ada jalan keluar, ya, seiring waktu berjalan. Asa farajun ya'ti bihillahu innah, atau innahu, ya, asa farajun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yaumin fi khaliqatihi amru, ya, semoga Allah mendatangkan kelapangan, ya, disebabkan sesungguhnya ya tiap hari itu Allah mengurus ya ciptaannya. Idza laha usrun farju yusran fa innahu qadallahu annal usra